pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 11 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah. Kemensos dirikan dua posko tambahan untuk korban gempa. Korban gempa masih tidur di selasar RSUD Tengku Sidipiro Sigli akibat trauma. Ahli perakit jaringan bom Bekasi ditangkap di Karanganyar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Kementerian Sosial menambah dua posko pengungsian di lokasi gempa di Pidijaya untuk menjangkau lebih banyak pengungsi. Penambahan posko ini atas dasar informasi dari Basarnas dan BNPB bahwa ada beberapa lokasi yang belum mendapat bantuan. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa saat meninjau korban gempa di Pidijaya mengatakan dua posko tambahan ini berada di Kabupaten Pidijaya, yakni Menasa Jurung yang menampung 1.300 jiwa dan posko Tringgading menampung 700 jiwa. Dengan bertambahnya posko pengungsian, maka total terdapat 9 lokasi pengungsian di bawah koordinasi Kementerian Sosial. Sebelumnya 7 posko telah berdiri. Posko tambahan tersebut juga memenuhi kebutuhan warga akan rasa aman dan pemenuhan logistik selama di pengungsian. Mensos berharap dengan hadirnya 2 posko tambahan dan dapur umum ini, maka pengungsi bisa berkumpul di satu titik untuk memudahkan pendataan dan penyaluran bantuan. Sudarlun, selasar depan ruang saraf Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Sidipiro Sigli masih disesaki pasien rawat inap korban gempa asal Pidijaya. Mereka trauma tidur di dalam ruangan sehingga memilih dirawat di selasar. Para korban yang masih mengaku trauma akibat tertimpa runtuhan bangunan setelah terjadi gempa Rabu lalu. Bahkan gempa susulan juga sering terjadi seperti pada Minggu sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat kembali dihayun gempa 5,3 skala Richter. Sehingga sejumlah pasien rawat inap korban gempa asal Pidijaya memilih tidur di selasar depan ruang saraf RSUD Tengku Sidipiro Sigli. Salah seorang korban, Ti Hasanah, 50 tahun, mengaku salah seorang anaknya menjadi korban gempa dan mengalami patah kaki akibat tertimpa runtuhan gempa dan kini masih dalam perawatan. Anaknya lebih memilih tidur di selasar ketimbang di dalam ruangan. Padahal ruangan kosong di dalam, tapi mereka takut gempa yang masih terus terjadi. Darlun, ratusan anak-anak korban gempa Pidijaya mulai mendapatkan penanganan trauma pasca gempa. Mereka dihibur dengan sejumlah permainan dan kegiatan lainnya. Program Trauma Healing dilaksanakan di Gampung Desa Raya, Kecamatan Tringgading, Pidijaya. Sejumlah lembaga termasuk aparat kepolisian wanita memberikan terapi penanganan trauma untuk anak-anak korban gempa. Fasilitator SOS Children Village Indonesia Banda Aceh, Mahdalena, mengatakan bentuk aktivitas yang dilakukan seperti menggambar, bermain permainan anak-anak, hingga belajar menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Sedikitnya 200 anak terlibat dalam kegiatan ini. Mereka tersebar di sejumlah desa. Bahkan saat gempa 5,3 skala Richter yang terjadi Minggu pagi tadi sekitar pukul 09.50 waktu Indonesia Barat, anak-anak berhamburan di dekat pengungsian. Namun relawan yang melakukan trauma healing langsung mengkondisikan anak-anak membaca doa saat gempa. Mahdalena menyebutkan program ini akan dilangsungkan hingga sudah dianggap anak-anak sekitar melupakan peristiwa gempa yang menewaskan sedikitnya 101 jiwa tersebut. Sudarlun pasca gempa berkekuatan 6,5 skala Richter Rabu lalu menyebabkan puluhan bangunan sekolah di Kabupaten Pidijaya rusak. Pemerintah kabupaten setempat berjanji membangun tenda darurat untuk proses belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pidijaya, Saiful Rasid, mengatakan gempa terpaksa menghentikan aktivitas siswa-siswi yang sedang dalam masa ujian semester ganjil. Pasalnya sejumlah bangunan sekolah rusak dan ambruk akibat gempa 6,5 skala Richter Rabu lalu. Ia menyebutkan selama tanggap darurat ini proses belajar mengajar dihentikan sementara waktu. Dalam waktu 2 minggu mendatang, pemerintah akan menyiapkan tenda darurat untuk proses belajar mengajar. Saiful juga menambahkan meski ujian ditiadakan karena dalam kondisi pasca gempa, pihaknya mengaku tidak akan melakukan ujian susulan. Pasalnya nilai di sekolah tidak hanya dari ujian, namun bisa diambil dari keseharian siswa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Densus 88 Antiteror Mabes Polri telah menangkap seorang terduga teroris yang merupakan bagian dari 3 terduga yang ditangkap di perumahan Bintara Jaya 8 Bekasi, Jawa Barat. Ia ditangkap tidak lama setelah penangkapan di Jakarta dilakukan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Komisaris Besar Wikuanto, mengatakan satu orang yang ditangkap berinisial SY alias Abu Izzah. Ia ditangkap di daerah Sabrang Kulon, Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, Sabtu 10 Desember 2016. Rikuanto mengatakan peran SY dalam jaringan ini adalah sebagai perakit bom yang dibawa oleh terduga pelaku Nur Solihin ke wilayah Jakarta untuk diledakkan saat pergantian jaga pas pampres yang biasa dibuka untuk umum di Kompleks Istana Negara setiap minggu kedua. Nur Solihin dan Agus Supriyadi ditangkap di bawah flyover Kalimalang, sementara Dian Yuli Novi yang diduga calon pengantin bom ditangkap di tempat kos Jalan Bintara 8. Ditemukan bom di dalam kamar 104 yang tersimpan di dalam tas ransel berwarna hitam. Karena dianggap membahayakan, bom itu kemudian diledakkan tim Gegana di lokasi penemuan. Sudarlun Presiden Joko Widodo akan bertolak ke India melalui pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta Minggu petang. Presiden akan memulai kunjungan kenegaraan ke India pada 12 hingga 13 Desember dan dilanjutkan ke Iran pada 14 Desember 2016. Kedua kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan balasan Presiden. Sebelumnya Perdana Menteri India berkunjung ke Indonesia pada Oktober 2013 dan Presiden Iran pada April 2015. Presiden Jokowi dijadwalkan tiba di New Delhi, India pada Senin malam dini hari. Sebelumnya Kementerian Luar Negeri merilis bahwa kunjungan kenegaraan ini penting mengingat India dan Iran adalah dua negara yang memiliki potensi kerjasama yang sangat besar. India adalah mitra dagang Indonesia terbesar di Asia Selatan dan sekaligus merupakan mitra terbesar keempat di dunia. Angka perdagangan Indonesia dengan India pada 2015 mencapai $14,45 miliar. Pada kunjungan kali ini, Presiden RI akan menjajaki lebih jauh diversifikasi ekspor Indonesia ke India. Presiden RI juga membahas upaya peningkatan kerjasama investasi untuk industri bahan baku obat-obatan. Sudarlun, tim patroli laut Malaysia berhasil mencegat dan menenggelamkan satu kapal yang diduga milik komplotan Abu Sayyaf. Dilansir Pilstar, pada Sabtu 10 Desember 2016, kapal ini diduga sedang mencari kapal dagang untuk dibajak. Juru bicara militer di Filipina Selatan, Mayor Filemon Tan, mengatakan saat kapal patroli Malaysia lewat di sekitar perairan Lahat Datu Sabah, Malaysia, mereka melihat kapal speedboat dengan gerak-geri mencurigakan. Ketika didekati, awak kapal speedboat malah memberondong patroli Malaysia dengan tembakan. Alhasil keduanya saling baku tembak. Pasca kejadian, 3 awak kapal speedboat dinyatakan tewas, 2 hilang dan lainnya berhasil ditangkap. Saat diperiksa, salah satu korban adalah Abraham Hamid. Ia diketahui menjadi salah satu tokoh kunci komplotan Abu Sayyaf. Hamid memang sedang dicari oleh pihak berwajib karena diduga terlibat dalam pembuatan skenario penculikan dua warga negara Kanada, satu warga Norwegia, dan satu wanita asal Filipina. Hamid juga dituduh sebagai pembuat skenario penculikan lima anak buah kapal Henry asal Indonesia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore di Minggu 11 Desember 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.